termenggari dan langit pun terlihat gelap mendung datang lagi. Dan aku berdiri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi ini. Aku di sini di sini.